وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum salat dua hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu bahwa salatul Id dua rakaat sebelum khutbah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diqali Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar wa Umar wa Uthman yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Hadis mutafakun alaih. Dan kemudian pembahasan telah kita bahas bahwa salat dua hari raya adalah dua rakaat. Ijma para ulama sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Kemudian pembahasan telah kita bahas bahwa di dalam salat dua hari raya itu tidak disyariatkan azan dan juga tidak disyariatkan iqamah. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Id ghaira marratin wala marratain. Fabada bi shalah qabla al-khutbah bi ghairi adhanin wala iqamatin. Ini dalil bahwa tidak disyariatkan dalam melaksanakan salat Id adzan dan juga iqamah. Dan juga pembahasan yang telah kita bahas bahwa takbir dalam melaksanakan salat Id pada rakaat yang pertama berapa kali takbir? 7 kali takbir. Takbir yang pertama takbiratul ihram dan takbir yang keenam yaitu takbir yang tambahan. Dan pada rakaat yang kedua berapa kali takbir? 5 kali takbir. Nah, sebagaimana dalam hadis Amr bin Syuaib an abihi an jaddih bahwa Nabi SAW kabbara fi Id 12 takbiratan. Sintai asyarata takbiratan. 12 rakaat, 12 takbir. Saba'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Sehingga pembahasan yang telah kita bahas yang perlu kita perhatikan bahwa pada rakaat yang pertama 7 kali takbir dan takbiratul ihram termasuk di dalamnya. Berarti takbiratul ihram satu, yang enamnya takbir tambahan. Dan rakaat yang kedua, 5 kali takbir, selain dari takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal yang dari sujud, kemudian dia berdiri. Itu namanya takbiratul intiqal. Dan itu tidak masuk. Nah. Qala. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yarfau yadaih ma'kulli takbiratin. Lianna sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kana yarfau yadaih ma'takbir. Dikatakanlah hafidhahullahu ta'ala yarfau yadaih ma'kulli takbirah. Mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yarfau yadai ma takbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Dalam pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan tentang mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram jelas. Di sini yang berkaitan tentang takbiratul tambahan. Takbir tambahan. Nah, yaitu yang 6. Nah, setelah takbiratul ihram. Apakah disyariatkan atau tidak? Dalam pembahasan ini, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, tidak ada hadis yang sahih. Di sana terdapat fi'il yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi bahwa Umar bin Khattab mengangkat kedua tangannya ketika sholat pada Id. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Dan atsar Umar juga sebagian para ulama mengatakan itu pun lemah. Perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pun lemah. Sebagian sebutkan sanadnya terputus dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Dengan ini wallahu taala alam bahwa yang rajih bahwa mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram saja. Nah, dan hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih. Dan Syekh Shalih Fauzan menganggap bahwa itu dilakukan. Wallahu a'lam. Qala wa yusannu an yaqula baina kulli takbiratain Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam tasliman kathira liqali Uqbah ibn Amir sa'altu ibn Mas'ud amma yaqulu ba'da takbiratil eid qala yahmadullah wa yuthni alayh wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Warau Baihaqi bi isnadihi an Ibn Mas'ud qawlan wa fi'lan. Wa qala Hudzaifah shadaqa. Abu Abdurrahman shadaqa Abu Abdurrahman. Wa in ata bi dhikri ghairi hadha fala ba'sa li annahu laysa fihi dhikru muayyan. Qala Ibn Qayyim kana yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasiratan wa lam yahfad anhu dhikru muayyan baina takbirat. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dan disunnahkan ayakula baina kulli takbiratain, seseorang untuk mengucapkan di setiap antara dua takbir, antara takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asira wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman kathira, sebagaimana ucapan Uqbah ibn Amir, saya bertanya kepada Ibn Mas'ud, amma yaquluhu ba'da takbiratil aid, yaitu apa yang diucapkan seseorang dalam takbir-takbir id ketika sholat. Qala yahmadullah wa yuthni alai wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Warwal bayhaqi bisnadihi an ibn Mas'ud qawlan wa fi'lan. Atsar ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari sanadnya kepada Ibn Mas'ud ucapan dan perbuatannya. Ini ucapan perbuatan Ibn Mas'ud. Wa qala Hudzaifah shadaqa Abu Abdurrahman, shadaqa sungguh telah Allah jujur Abu Abdurrahman. Wa in ata bi dzikri ghairi dzalik, apabila seseorang berzikir selain dari itu, fala ba'sa, tidak mengapa, li'anna laisa fihi dzikru muayyan, karena di sana tidak ada zikir yang ditentukan, zikir yang khusus. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, kana yasqutu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasqutu, diam, baina kulli takbiratain saktatan yasiratan. Nabi sallallahu diam di antara takbir dengan diam yang sebentar. Walam yahfad anhu dzikru muayyan baina takbirat, dan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir yang tertentu antara takbir. Poin pembahasan yang kedua di sini yaitu apakah seseorang membaca zikir di antara takbir? Kalau takbir yang pertama, seseorang membaca doa istiftah. Nah, kemudian takbir yang kedua, kemudian antara takbir yang kedua dengan takbir yang ketiga, antara takbir yang ketiga dengan takbir yang keempat, itu di antara takbir, apakah membaca zikir? Ini sebagaimana di sini disebutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira sampai akhir dari zikir yang disebutkan. Nah, di dalam hadis di sana tidak ada sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, di sini sebutkan wa kana yasqutu, bahwa Nabi SAW kana yasqut. Yasqut artinya diam. Baina kulli takbiratain, antara takbir dengan diam yang sejenak, sebentar. Diam, menarik nafas, jenak, kemudian takbir kembali. Diam sejenak, kemudian takbir kembali. Sedangkan bacaan-bacaan zikir di sana tidak ada hadis yang sahih. Dan hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, bahwa seseorang ketika takbir, takbir tambahan, dia hanya diam sejenak saja. Diam sejenak, kemudian setelah itu takbir kembali. Kemudian diam sejenak, kemudian setelah itu takbir kembali. Nah. Sedangkan dalam hadis yang di sini sebutkan itu fi'il perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis yang sahih, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kana yaskut. Dan Syekh Mubin rahmatullahi taala alaihi juga berpendapat bahwa di dalam antara dua zikir dan antara dua takbir, kapan saya ulangi, di antara dua takbir tidak ada bacaan, tapi hanya diam saja. Hanya diam saja, diam sejenak, kemudian setelah itu takbir kembali. Hal ini sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, kana yaskut baina quli takbiratain saktatan yasiratan, dengan diam yang sebentar. Nah, menarik nafas, kemudian takbir kembali. Allahu. Qala hafidhahullah taala, wa in syakka fi 'adad takbirat bana 'alal yaqin wa huwa al-aqal. Apabila seseorang ragu fi 'adad takbirat, di bilangan takbir, bana 'alal yaqin, maka dia mengarah kepada sesuatu yang yakin. Apa itu yang yakin? Yang paling sedikit, wal aql, 3 atau 4, lebih selamat ambil yang lebih kecil, wal aql. Nah, apabila syak. Nah. Dan biasanya imam itu ketika dia bertakbir, dia mengisyaratkan dengan jarinya, menggerakkan, tapi tidak gerakan yang begitu yang seperti mengapal seperti ini, tidak. Jadi ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, dakwah kembali, Allahu Akbar, dengan merasakan satu sudah, Allahu Akbar, kedua jari manisnya digerakkan, Allahu Akbar, kemudian jari tengah. Ini untuk menghitung. Ditakutkan dia lupa. Nah, ditakutkan dia lupa. Perbolehkan, tapi jangan berlebihan, gerakan yang berlebihan. Cukup seperti merasakan saja. Nah, cukup seperti merasakan saja. Nah, kalau misalkan dia ditakutkan kurang atau lebih. Nah, ketika bertakbir, Allahu Akbar, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, seperti merasakan saja, jarinya seperti ditekuk, Allahu Akbar, kemudian dua, Allahu Akbar, ketiga. Fahadha jaiz. Wa in nasiya at-takbir takbirat az-zaid hatta syara'a fil qira'ah saqata li'anna sunnah fata mahalluha. Dikatakan hafizahullah ta'ala, wa in nasiya at-takbir takbir zaid, ketika imam itu lupa takbir zaid, takbir tambahan, kemudian dia lupa, kemudian langsung membaca Al-Fatihah, maka dalam keadaan seperti ini sakata, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulangi kembali. Kenapa? Karena tempat sunnahnya sudah lewat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa takbir zaid di sini hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika imam lupa, dia bertakbir Allahu Akbar, nah, kemudian dia langsung baca Al-Fatihah, maka ketika dia di pertengahan ingat, maka tidak perlu untuk mengulangi kembali takbirnya. Nah, karena tempatnya sudah lewat, nah, teruskan saja qiraahnya. Nah, sebagaimana di sini disebutkan, wa in nasiya takbirat zaid hatta syara'a fil qira'ah saqata. Qala hafidhahullah ta'ala, wa kadha in adraka al-ma'mum, ma'mum al-imam ba'dama syara'a fil qira'ah lam yati bi takbirati zawaid. Begitu juga apabila makmum mendapatkan imam dan imam sedang membaca Al-Fatihah, lam yati bi takbirati zawaid, maka dia tidak melaksanakan takbir zawaid tambahan. Contohnya misalkan seseorang yang telat, imam ketika sholat dia baru datang, nah, imam sudah melaksanakan takbir zawaid tambahan, kemudian dia masuk ke shof, imam sedang membaca Al-Fatihah, kemudian dia diam saja bertakbir, setelah itu diam, tidak melaksanakan takbir az-zawaid. Kenapa? Karena imamnya sudah membaca Al-Fatihah. Au adrakahu raki'an, atau dia telat masbuk, dia mendapatkan imam sedang ruku. Fa innahu yukabbiru takbiratul ihram thumma yarka. Dalam keadaan seperti ini, dia bertakbir takbiratul ihram, kemudian setelah itu ruku, wala yashtaghilu bi qada'i takbir. Keadaan yang kedua, seseorang yang telat. Telat, imam sudah ruku. Dia masuk, imam sedang ruku, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan hafizahullah taala, dia bertakbir takbiratul ihram, setelah itu ruku. Dan tidak disibukkan dengan takbir az-zawaid. Contohnya imam ketika ruku, dia masuk, dia bertakbir takbir ihram, kemudian setelah itu ruku. Dan tidak disibukkan dengan mengqadha takbir zawaid. Jadi contohnya misalkan imam sedang ruku, dia datang, kemudian dia berdiri bertakbir Allahu Akbar, sampai bertakbir 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Ini khata', salah. Akan tetapi dia langsung ruku. Dia langsung ruku. Nah. Dan perlu kita tanbih dalam permasalahan ini, dan telah kita bahas pada pembahasan takbiratul ihram di bab salat di awal, yaitu bahwa takbiratul ihram posisinya ketika seseorang berdiri. Nah, posisi takbiratul ihram ketika berdiri. Nah, sehingga seseorang yang baik ketika sholat id ataupun ketika masbuk dalam sholat 5 waktu, imam ketika ruku dia masuk, kemudian dia langsung ruku, takbirnya ketika ruku, maka itu kesalahan. Kenapa? Karena posisi takbiratul ihram adalah ketika berdiri, bukan langsung takbir kemudian ruku Allahu Akbar. Akan tetapi yang dia lakukan, harus dia lakukan, yaitu takbirnya berdiri Allahu Akbar, kemudian setelah itu ruku. Dan rukunya mau takbir silahkan, mau atau tidak silahkan, karena itu namanya takbiratul intiqal. Dan takbiratul ihram hukumnya adalah rukun, sedangkan takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga seseorang dikarenakan terburu-burunya, dia imam ketika ruku langsung ruku, atau bahkan ada yang tidak takbir, ada yang tidak takbiratul ihram langsung ruku. Nah, ini suatu kesalahan. Baik posisi imam ketika ruku atau posisi imam ketika sujud, sama saja. Nah, orang datang, imam sedang sujud, maka ketika dia akan sholat masbuk, dia takbiratul ihram dulu berdiri Allahu Akbar, kemudian setelah itu sujud dia. Sujudnya mau takbir atau tidak, tidak apa-apa, karena itu namanya takbiratul intiqal. Kalau dia langsung sujud, nah, posisi takbiratul ihramnya ketika sujud, ini suatu kesalahan. Karena posisi takbiratul ihram itu ketika berdiri. Qala. Wa salatul Id rakaatan. Dan salat Id itu 2 rakaat. Yajharul imam fihima bil qira'ah. Dan imam menjaharkan bacaannya. Liqali Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajharu bil qira'ah fil 'idain wal istisqa wa Darqutni. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yajhar mengeraskan bacaan fil 'idain dalam salat 2 hari raya, wal istisqa, dan juga salat istisqa, salat meminta hujan. Nah, salat Idain, salat istisqa, kemudian salat Jumat, kemudian salat gerhana, itu semuanya dijaharkan. Waqad ajma'ul ulama 'ala dzalik. Dan ijma para ulama tentang itu, bahwa salat 2 hari raya itu dikeraskan bacaannya. Wa naqala al-khalaf anis salaf wastamarra amalul muslimin alai. Sebagaimana dikutipkan dari para khalaf anis salaf, dari para ulama terdahulu, wastamarra alaihi al-muslimin alaih, dan senantiasa istamar sampai sekarang, bahwa bacaan qiraah dalam salat 2 hari raya itu dikeraskan, dijaharkan. Qala wa yaqra'u fi raq'atil ula ba'da al-fatihah bi sabbihi ismi rabbikal a'la wa yaqra'u fi raq'atil thaniyah bil ghashiyah liqali Samrah إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبه اسم ربك الأعلى وهل أتاك على وهل أتاك حديث الغاشية حديث رواه أحمد ويقرأ membaca pada rakaat yang pertama setelah Fatihah dengan سبه اسم ربك الأعلى dan pada rakaat yang kedua الغاشية sebagaimana hadis Samrah bahwa Nabi SAW membaca dalam 2 hari raya dengan sabih marbikal ala dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah, dan asal hadis yaitu pada Sahih Muslim dari hadis Nu'man Ibn Bashir. Maka Nabi membaca dalam salat Jumat dan juga dalam salat 2 hari raya, dan ini hukumnya sunnah. Membaca kedua surat di sini hukumnya sunnah. Nah, dan seorang boleh membaca dengan bacaan yang lain, silahkan. Akan tapi yang afdal pada rakaat yang pertama al-a'la, rakaat yang kedua al-ghasyiyah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini karena yakunu itu menunjukkan perbuatan Nabi sering dilakukan. Yufidu istimrar. Nah. Dan mulai dengan bacaan yang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Aw yaqra' fi raq'atil ula biqaf wa fi tsaniyah dengan surat Al-Qamar. Lima fi sahih Muslim was sunan wa ghairiha annahu kana yaqul biqaf wa waqtarabat waqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Ini juga sunnah sebagaimana Nabi SAW melakukan dalam salat 2 hari raya. Pernah al-ghasyiyah al-ala dengan al-ghasyiyah, dan juga surat Qaf dengan Al-Qamar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, mahma qara'a bihi jaza. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa surat manapun yang dibaca itu boleh saja. Kama tajuzul qira'ah fi nahwiha minas shalawat, sebagaimana diperbolehkan dalam qira'ah dalam salat lima waktu, kadang surat ini, kadang surat itu. Lakin idza qara'a qaf, apabila dia membaca surat Qaf dan juga surat Al-Qamar au nahwa dalik mimma ja'a fil athar, atau juga selain dari itu, ini surat Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah, kana hasanah, maka itu lebih baik. Karena itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat qira'atuhu fil majami' Al-Kibar bisuwar al-mustamilati al-tauhid, dan Nabi SAW membaca dalam pertemuan yang besar seperti sholat Jumat dan juga sholat Al-Id, yang di mana orang berdatangan dari mana-mana untuk pelaksanaan sholat Id. Nabi SAW membaca surat-surat yang di sana mencangkup al-tauhid wal amri wan nahi, perintah dan juga larangan, wal mabda, dan juga penciptaan makhluk, wal ma'ad, dan juga hari kebangkitan, wa qasasil anbiya, dan kisah-kisah para nabi, ma'a umamihim, bersama kaumnya, wa ma'amalallahu bihi man kadzdzabahum wa kafara bihim, dan juga perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah mendustakan, kufur terhadap ajaran Nabi, wa mahalla bihim minal halaki wasyqa, dan juga tentang kebinasaan serta kesengsaraan yang mereka alami. Wa man amana bihim wa saddaqahum wa ma lahum minan najah wal afiyah, dan juga menceritakan yang di mana tentang kisah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang telah saddaqahum, yang mempercayai Nabi mereka, wa ma lahum minan najah, dan apa yang mereka peroleh dari an-najah, keberhasilan, kemenangan, wal afiyah, dan juga dari al afiyah, kesehatan dan juga kesenangan terhadap yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dikarenakan mereka telah mempercayai dari nabi-nabi mereka. Intaha. Dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa seseorang membaca surat manapun yang dia dibaca boleh, akan tapi apabila dia membaca surat Qaf dan juga surat Al-Qamar, maka itu lebih baik. Naam. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Nastaghfiruka subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.